Sampai halaman berapa? 20, Al-Marfu. Siapa giliran baca? Siap-siap semuanya. Siapa giliran baca? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Marfu. هو الحديث الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القول الوفيعي الفقري كان سنده متسلا أم لا وسمي مرفوعا لارتفاع ركبته بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا كان هذا الحديث مرفوعا وكذا قال تبعني أو تابع تابعني أو من بعده فإن ذلك يسمى مرفوعا ويدخل في هذا التعريف المتصل والمسناد وكل ما لا يشترط فيه الاتصال كالمرسل والمعطل والمعطل ويخرج الموقوف والموقوف الموقوف والمقطوع أنواع الرفع الرفع قسماني الأول رفع تشريحي وهو الذي في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي تقدم آنفا الثاني رفع حكمي وهو الذي لم يصرح فيه الراوي بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنواع كثيرة منها قول صحابي من السنة كذا وكذا فله حكم رفع ويسمى مرفوعا حكما وحكمه أنه قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا كفاية. Kita sekarang mulai masuk kepada istilah-istilah hadis. Kalau kemarin kita sudah masuk, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Itu dari segi nilainya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada istilah-istilah hadis lainnya. Yang pertama, al-marfu. Nah, kita mulai masuk ini nanti terus kita akan masuk ke istilah-istilah yang lain. Al-marfu huwal hadithul ladhi udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam minal qawli awil fi'li awil taqriri sawa'an akan sana dihumatkan silam amla. Jadi kalau ada satu hadis yang disandarkan kepada Nabi, dinisbahkan kepada Nabi, baik berupa ucapan Nabi, atau perbuatan Nabi, atau ketetapan Nabi, yang langsung disandarkan kepada Nabi. Nabi begini, Nabi begitu, Nabi berkata ini, Nabi berkata itu, langsung kepada Nabi disebut. Itu disebut marfu. Marfu dari kata rafa, diangkat dia kepada Nabi. Nah, baik sanadnya bersambung ataupun tidak. Nah, ini kata-kata baik sanadnya bersambung ataupun tidak, ini yang membuat marfu enggak semuanya sahih. Kadang-kadang dia bisa sahih, kalau dia mustasil. Kadang-kadang dia bisa hasan, di bawah sahih. Kadang-kadang bisa juga dhaif. Nah, karena itu kalau kita mendengar satu hadis, sahabat, di sini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Rasulullah ini itu berarti marfu. Atau para sahabat mengatakan karena Rasulullah yang alukan dan berkata dulu Nabi melakukan ini dan melakukan itu, nah itu juga disebut marfu. Begitu juga kalau tabi'in yang mengatakan begitu. Nah, kalau sahabat mengatakan qala Rasulullah, tentu kita bisa meyakini kesinambungannya. Sahabat bisa dengar dari langsung dari Nabi. Tapi manakala ada tabi'in mengatakan qala Rasulullah, tentu si tabi'in tidak mungkin mendengar langsung dari Rasulullah. Karena dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Dari mana dia katakan kepada Rasulullah? Ini namanya marfu. Dia angkat itu hadis langsung ke Rasul. Dengan sanad ada yang dipotong. Ini yang disebut ghair muttasil. Nah, jadi makanya marfu itu ada yang muttasil, ada yang tidak muttasil. Tapi intinya dinisbahkan langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang oleh karenanya hadis-hadis seperti yang muttasil, hadis yang musnad, kemudian juga hadis yang mursal, hadis yang mudhol dan lain sebagainya itu termasuk dalam konteks marfu. Jadi kalau kita dengar ada hadis mursal, dia masuk marfu. Mudhol dia masuk marfu. Muttasil dia masuk marfu. Musnad dia masuk marfu. Tapi kalau kita dengar ada mauquf atau maktu tidak termasuk marfu. Apa itu mauquf? Nanti ada babnya. Apa itu maktu? Nanti ada babnya. Apa itu musnad? Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam babnya. Nah, jadi masing-masing ini istilah ada maknanya. Nah, kemudian rafa itu ada dua macam, ada rafun tasrifi. Ada rafa itu yang eksplisit. Terang nyata. Nah, yang bagaimana itu? Yang dalam hadis disebutkan qala Rasulullah. Atau dalam hadis disebutkan an Rasulullah. Nah, seperti yang tadi kita contohkan. Nah, itu namanya rafun tasrifiyun. Nah, ada juga rafun tukmi. Ada hadis, sahabat tidak mengatakan qala Rasulullah. Sahabat juga tidak mengatakan fa'ala Rasulullah. Sahabat juga tidak mengatakan an Rasulullah. Tapi sahabat mengatakan kana minas sunnah. Nah, ini termasuk daripada sunnah begini. Termasuk daripada sunnah begitu. Nah, ini namanya rafun hukmi. Karena kalau sahabat sudah mengatakan minas sunnah, maksudnya minan nabi. Kalau sahabat sudah mengatakan minas sunnah, berarti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang dimaksud marfu. Siapa lagi? Terus lanjutkan baca. Ada yang sudah baca? Musnad? Atau kembali kembali ke Ustaz Mohsen. Ada yang mau baca? Silakan. Setelah itu nanti Ustaz Mohsen melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa la al-mu'allif radhiyallahu anhu wa anna jami'an. Al-musnadu bi fathin nun yuqalu kitabin jama'a fihi ma atmadahu as-suhada min afihi atau kitabin jama'a fihi. Nah, jama'a fihi. Boleh jama'a fihi ma atmadahu as-suhada. ويقال أيضا الحديث الآتي تعريفه المسند هو الحديث المتصل إسناده من راويه إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلا غير ذلك تعريفه وعلى هذا التعريف فالموقوف والمقطوع والمنقطع والمعلق والمرسل والمعضل ليست من المسند حكمه الصحة أو الحسن أو الضعف بحسب صفات رجاله. Nah, sekarang kita berkenalan dengan musnad. Jadi kalau ada satu ulama hadis mengatakan hadal hadis musnad, hadal hadis mursal, hadal hadis mu'dhal, hadal hadis muttasil. Nah, biasanya disebutkan begitu kita mesti paham maksudnya apa. Nah, kalau dikatakan musnad, nah, perhatikan di sini yang dimaksud adalah al-haditsul muttasil isnaduhu. Jadi hadis yang bersambung dia punya sanad sampai ke Nabi. Itu disebut musnad. Jadi kalau ulama mengatakan ini hadis musnad, maksudnya hadis ini sanadnya bersambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itu yang dimaksud dengan musnad. Nah, sekarang hukum musnad ini bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Kenapa? Kan sanadnya muttasil. Sebab muttasilnya sanad itu baru satu syarat untuk menjadi hadis sahih. Sedangkan kemarin kita pelajari hadis sahih ada berapa syaratnya? Ada lima. Jadi satu syarat sudah terpenuhi ya, muttasil. Nah, tapi dipelajari syarat yang lain. Kalau sanad yang lain dia penuhi, dia menjadi sahih. Kalau sanad yang lain dia penuhi, tapi tingkat kehafalannya sedikit di bawah tauhid, dia menjadi hasan. Kalau sanad yang lain tidak dipenuhi, maka dia menjadi hadis yang dhaif. Nah, dengan demikian, bahwa setiap hadis yang sanadnya bersambung pasti musnah. Pasti musnah. Oleh karenanya, hadis-hadis yang sanadnya tidak bersambung tidak boleh disebut musnah. Seperti apa? Mauqu, maqtu, munqati', mu'allaq, mursal, muqdal. Nah, itu enggak boleh disebut sebagai musnah karena sanadnya tidak bersambung. Nah, apa arti mauqu, maqtu, munqati', mu'allaq, mursal dan muqdal? Nanti kita akan dapatkan penjelasannya satu per satu. Nah, jadi sampai di sini sudah kasih nomor. Tadi marfu nomor 1, musnad nomor 2, di bukunya, di kitabnya kasih nomor. Nah, sekarang kita masuk yang nomor 3. Apa nomor 3? Mustatir. Nah, silakan Ustaz Mohsin dilanjutkan baca. Mana? Ustaz Gilal, silakan. Silakan. Mustatir. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعوا رحمكم الله. قال المعلم رضي الله تعالى عنه وعن الجميع المتصير هو الحديث الذي تصل سنده باجماع كل راو من رواته ممن فوقه الى منتهى سواء كان انتهاؤه اليه صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي ويقال له الموصول والمتصل. ومن هذا علم أن المسند أخص من المتصل. فكل مسند متصل وليس كل متصل مسندا. وعلى هذا التعريف فالموقوف والمكتوب قد يكون متصلا. حكمه أنه مثل ثابت قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. Ibadah. Nah, sekarang ada hadis disebut muttasil. Ini hadis muttasil. Apa maksudnya? Maksudnya adalah al-hadithul ladzi tasala sanadu. Hadis yang sanadnya bersambung. Bisimati kulli rawin min ruwati. Yang mana perawinya itu mendengar langsung. Yang di bawah mendengar yang di atas mendengar yang di atas mendengar yang di atasnya lagi, sampai kepada yaitu sanad yang paling akhir atau rawi yang paling atas. Lalu apa bedanya dengan musnad? Tadi musnad juga muttasil juga. Apa bedanya? Bedanya kalau musnad itu dia bersambung sanadnya sampai kepada Nabi. Kalau muttasil belum tentu sampai ke Nabi, mungkin hanya sampai sahabat saja atau sampai kepada tabi'in saja. Jadi kalau ada satu riwayat nyambung atau sahabat, nah itu juga disebut muttasil. Nah, dengan demikian setiap musnad pasti muttasil, setiap muttasil belum tentu musnad. Nah, setiap musnad pasti muttasil. Nah, karena sanadnya bersambung ke Nabi, tapi tiap muttasil belum tentu musnad. Karena kadang-kadang bersambungnya cuma sampai tabi'in atau bersambungnya hanya sampai sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan demikian maka hadis mauquf dan maqtu itu bisa masuk kategori muttasilah. Tapi mauquf dan maqtu enggak bisa masuk kategori musnadah karena maqtu terputus. Mauquf itu terputus sampai sahabat. Begitu putus sampai sahabat itu disebut mauquf. Nah, mauquf masuk muttasil, kalau sanadnya bersambung. Nah, tapi dia tidak boleh disebut musnad karena tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya sama seperti tadi, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, jadi pelajaran pertama kemarin tuh ada hadis sahih, hasan, dhaif. Ini masuk ke semua jenis hadis. Nah, dia masuk ke marfu, dia masuk ke musnad, dia masuk ke muttasil. Dan seterusnya. Selanjutnya al-mauquf. Silakan. Ustaz Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif radhiyallahu anhu jami'an al-mawdu'u huwa الحديث المضاف إلى الصحابي سواء كان دولا أو فعلا وسواء اتصل سنده إليه أم انقطع. الموقوف القولي مثل قال ابن عمر رضي الله عنهما كذا، قال ابن مسعود رضي الله عنه كذا، والموقوف الفعلي مثل أوتار ابن عمر على الدابة في السفر وغيره. ويدخل في هذا التعريف المتصل والمنقطع والمعضل، ويخرج المرفوع والمرسل. حكمه أنه مثل سابقه، قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. أحسنتم، جزاك الله خير. إذا كان موقوف، أبيت موقوف الحديث المضاف إلى الصحابي، hadis yang disandarkan kepada sahabat, seperti ucapan sahabat atau perbuatan sahabat, baik sanadnya bersambung ataupun tidak. Kalau sanadnya bersambung, dia jadi muttasil. Kalau sanadnya tidak bersambung, dia tidak jadi muttasil. Nah, kemudian mauquf ini bisa berupa ucapan sahabat, seperti kalau ada yang mengatakan Qala Ibn Umar, atau Qala Abu Bakar Siddiq, atau Qala Ali Ibn Abi Thalib, itu juga disebut mauquf. Atau mauquf fi'li. Nah, yang dimaksud mauquf fi'li, umpamanya Abu Bakar berbuat ini, Ali berbuat itu, Utsman berbuat anu. Nah, itu namanya mauquf fi'li. Tapi yang jelas, mauquf ini tidak bersambung sampai ke Nabi. Mauquf ini sanad akhirnya adalah sampai kepada sahabat. Sahabat oleh karenanya marfu bukan mauquf. Marfu bukan mauquf. Jadi marfu tidak masuk mauquf, karena marfu itu diangkat sampai kepada Nabi. Nah, hukumnya sama seperti tadi. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, dalam pengertian ini mauquf, maka muttasil masuk ke dalam mauquf. Ada mauquf yang muttasil, yang munqati' juga masuk ke dalam mauquf, karena kadang-kadang ada sanad yang terputus. Begitu juga yang mudhal, yang nanti akan sampai kita kepada takrif masing-masing. Selanjutnya al-maqtu'. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqtu'. المقطوع هو الحديث المضاف إلى التابعي قولا أو فعلا سواء كان متصل الإسناد أم لا، وسمي بذلك لقطعه عن وصول الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا التعريف المتصل والمقال والمنقطع، ويخرج الموقف ويخرج المرفوع والموقف والمرفوع والموقوف حكمه أنه ليس بحجة إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على الرفع، فيكون مرفوعا حكما، أو قرينة تدل على الوقف فيكون مرفوبا حكما. فقول التابعين من السنة كذا وكذا، فالراجي أن هذا مقطوع له حكم الوقف. وقد أطلق بعضهم المقطوع في موضع المنقطع، وبالحق التالي تجوزا أي وأطلق المنقطع في موضع المقطوع. نعم، كفاية. فالرجال سلام حمسان مقطوع. Kalau tadi mauquf hadis yang dinisbahkan kepada sahabat, kali ini maqtu' hadis yang dinisbahkan kepada tabi'in. Baik ucapan tabi'in maupun perbuatan tabi'in. Baik yang sanadnya bersambung maupun sanadnya tidak bersambung. Nah, karena itu Karena di dalam waktu itu ada yang nyambung sanadnya, maka terkadang disebut mustatir. Kadang-kadang juga disebut mokdol dan mustatir, karena sanadnya ada yang terputus. Tapi yang jelas, marfu, mauquf dan mursal tidak boleh disebut maksu. Tidak boleh disebut maksu. Dan yang paling menarik, hukumnya laisa hujjah. Maksu tidak boleh dijadikan dalil. Tidak boleh dijadikan hujjah, kecuali ada indikator lain, ada qarina, ada dalil lain yang menunjukkan kalau dia itu bisa dinilai sebagai marfu, bisa dinisbahkan kepada Nabi. Jadi mesti ada dalil lain yang menunjukkan dia bisa dinilai sebagai bagian daripada perbuatan Nabi. Tapi selama tidak ada dalil lain, marfu bukan hujjah, bukan dalil. Nah, untuk ummah. Nah, itulah yang dimaksud dengan maksu. Nah, sekarang yang berikutnya. Teruskan, lanjutkan, mengkode. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu 'an al-jami' al-munqati' huwa al-hadith alladhi saqata min sanadihi rawi wahid bi syarti an la yakuna saqita sahabiyyan سواء كان هذا الراوي ساقط من موضع واحد أو أكثر، لكن بحيث لا يزيد ساقط في كل موضع على واحد، فيكون حينئذ منقطعا في موضعين أو ثلاثة أو أكثر، وسواء كان الراوي ساقط في أول سند أو وسطه، ويدخل في هذا التعريف المرفوع والمرسل والموقوف، ويخرج المتبع، رغمه أنه من أنواع الضعيف. Baik. Al-Munqati' al-hadithul ladhi saqata min sanadihi rawin wahid. Disebut hadith Munqati' manakala suatu hadith salah satu perawinya di dalam sanad saqata. Artinya saqata gugur. Hilang, tidak disebut. Nah, jadi ada satu sanad yang kemarin saya katakan dari A dapat B, B dari C, C dari D, B dari E, E dari F, F dari sahabat, sahabat dari Nabi. Nah, tahu-tahu ada A dari B, B mesti dari C, terus B dari D. Lompat. Nah, itu ada rawin yang hilang satu. Nah, kalau ada rawin yang hilang satu, itu disebut munqati. Disebut munqati. Tapi salah. Yang hilang itu bukan sahabat. Nah, jangan nanti kalau sahabatnya hilang, jangan disebutkan. Itu istilahnya lain lagi. Jadi kalau yang hilangnya di bawah sobat sahabat, seorang perawi dalam suatu sanad, maka dia disebut hadis munqati. Atau bisa juga ada beberapa turuk. Nah, jadi yang di sini ada rawi satu rawi tadi putus, yang di sini ada satu rawi tadi putus, di tarik yang lain ada satu rawi tadi putus. Itu berarti putusnya satu rawi di beberapa tempat, di beberapa jalan daripada sanad itu. Itu juga disebut munqati. Nah, hadis munqati hukumnya min anwa'id dhaif. Termasuk salah satu hadis yang dhaif. Nah, itulah yang dimaksud munqati. Kalau dari Abu Bakar Siddiq ada pertanyaan? Kalau Sayyidina Umar? Kalau Sayyidina Utsman? Kalau Sayyidina Ali? Kalau saya ingin akutan? Kalau mahfudat itu bisa dijadikan itu nabi? Mahfudat? Perkataan-perkataan yang bagus gitu. Apa pertanyaannya? Maksud, masalah maksud gitu. Ya, apa pertanyaannya? Mahfudat itu mau diapakan? Pertanyaannya apa? Apa maksud kategori hadis maksud ya? Ya, jadi begini, tahu arti mahfudat? Makhluk itu yang dihafal. Makhluk itu bisa ayat Quran, bisa hadis Nabi, bisa ucapan ulama. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah makhluk itu bisa dijadikan dalil, tergantung makhluknya. Kalau makhluknya Al Quran wajib gak jadi dalil. Kalau makhluknya hadis sahih wajib. Kalau makhluknya hadis hasan wajib. Kalau makhluknya hadis dhaif nggak boleh, kecuali dalam konteks ilul asma. Nah, jadi makhudatnya, nah, kalau makhudatnya ucapan ulama, bukan dalil. Nah, dalil itu bersumber hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan memang ada qaulus sahabi yang menjadi dalil, dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Baik, ada pertanyaan dari kaum Sayyidina Hasan, sudah cukup? Ya, silakan. Bukan hadis, tapi ayat Quran. Allah menyatakan ila rabbiha nadhira. Jadi orang beriman itu nanti di hari kiamat melihat Allah. Bagaimana kaifiat melihatnya? Wallahu a'lam. Nah, itu akidah harus sunnah wal jamaah. Baik, secara saat cukup. Nah, tadi ada pertanyaan diselipkan oleh kaum apa dari banyak soal anjing. Baik. Jadi kalau kita ingin mengetahui mana yang halal, mana yang haram, jangan selalu semua dalil minta dari Al-Quran. Dan jangan juga selalu semua dalil terpaku kepada hadis. Kadang-kadang ada orang begini, haramnya anjing kan gak ada di Quran. Jadi menaruhkan dalil di Quran, jadi enggak, anjing jadi haram. Jangan lupa, kalau dalil juga ada hadis. Nah, kalau tidak ada di Al-Quran, itu tidak ada di Quran dan hadis. Jadi tidak perlu untuk kita ikuti. Kalau tidak ada di Quran dan hadis, kan masih ada ijma. Nah, jadi tolong sumber hukum itu bukan hanya ayat Al-Quran, bukan hanya hadis, tapi juga ada ijma. Setelah ijma, masih ada apa? Ada qiyas. Nah, karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i, haramnya makan daging anjing memang tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi di dalam sejumlah hadis Nabi ada menyebutkan kriteria sejumlah binatang yang tidak boleh dimakan. Di antaranya yang memiliki taring yang bisa digunakan untuk mengoyak daging seperti harimau, monyet, termasuk tikus. Nah, sekarang kita tanya, anjing punya tidak? Itu dalil. Nah, jadi kadang-kadang dalil dari kriteria, dalil dari kaidah. Jangan nyari dalil, mana ayat Qur'annya? Janganlah kamu makan anjing. Janganlah kamu makan babi. Tidak. Nah, jadi, kita kalau ingin memahami suatu dalil dalam pelajaran ilmu usul fikih, tolong ingat, ada sumber-sumber hukum yang harus kita kaji. Dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Di luar itu tidak ada kaidah. Contoh, Allah menyatakan di antara yang diharamkan adalah al-maitah, wadah, warahmul, khinzir. Ada yang bilang itu di situ saya mau tanya, yang Allah sebut khinzir atau lahmul khinzir? Apa arti lahmul khinzir? Berarti tulangnya boleh dong. Mana ayatnya yang bilang tulang tidak boleh? Allah tidak mengatakan tulang. Allah mengatakan apa? Lahmul khinzir, berarti yang haram yang bagi lidahnya, matanya, pulutnya buat hidung sok. Kan bukan daging itu. Jadi sekali lagi, jangan, saya sudah katakan kemarin, jangan menerjemahkan Al-Quran secara harfiah. Menerjemahkan Al-Quran ada kaidah, apalagi ayat yang berkenaan dengan hukum. Ayat yang berkenaan dengan akidah ada metodologinya. Ayat yang berkenaan dengan hukum ada metodologinya. Nah, jadi tiap-tiap ayat untuk mentafsirkannya ada metodologi. Nah, termasuk lahmul khinzir. Ulama sepakat. Semua ulama dari semua mazhab tidak ada perbedaan bahwa babi haram bukan hanya yaitu daripada dagingnya. Tapi seluruh unsur tubuhnya haram untuk dimakan. Pertanyaannya kenapa dalam Al-Quran disebut lahmnya? Karena umumnya yang dimakan itu adalah lahm. Umumnya yang dimakan itu adalah daging. Tapi kata-kata daging di sini mewakili yang lain. Itu namanya lafzul khas yurad bihil am. Yurad bihil umum. Lafaznya khusus, tapi maksudnya umum. Ada yang lafaznya umum, maksudnya khusus. Dan seterusnya. Itulah di antara kaidah-kaidah untuk menafsirkan Al-Quran. Sampai di sini cukup pelajaran kita. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, jadi selanjutnya saya ingin sampaikan sebelum kita tutup. Dari tak kalau hari Jumat, semua itu jamaah bawa buku panduan zikir ini. Karena waktu sholat Jumat kemarin begitu zikir yang baca cuma imamnya. Nah, saya minta semua ikut baca doa Quran, baik doa lil fardhi maupun doa lil jamaah supaya tertib. Begitu juga kalau sholat tarawih, jangan Bilal baca sendirian. Saya dengar ini Bilal baca sendirian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bila baca sendirian, Al-Khalifatul Awal, Jinnahu Babla Suddiq, Karubah, Radulallahu, Anfana Fanabi, Fidini, wa Dunia, wa Akhirah. Namunnya tidak baca, Bilal itu untuk memberi komando. Supaya jamaah ikut baca. Jadi kita dapat pahalanya bukan dengar aja, tapi juga ikut baca. Jadi kalau Bilal itu baca, La ilaha illallah. Jawab terlihat ini. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, kalau kita mengatakan Al-Khalifatul Awal, Amirul Mukminin, Sayyiduna Abu Bakr Siddiq, Tarabbu'an. Waktu kita mengatakan Tarabbu'an, berarti kita menyeru. Ayo dong, doakan dengan ridho. Tarabbu. Ayo doakan dengan ridho. Kita jawab rame-rame. Radiyallahu anhu. Wanapa anabihi, begitu jadi sendiri buat dunia, wal akhirat kira-kira bisa tidak? Betul? Testing? Saya bilang. Salatu tarawih jari ala ajarakumullah. Illallah. Al-Khalifatul Awal Sayyidina Abu Bakr Siddiq Tarduan. Bagus. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau imam sedang baca doa, umpamanya baca doa hamdan doa finahmah doa di umat lidah ya Rabbana alhamdulillah kamal yang bagi jalalul karim adil sultanik subhanakallahumma la nusqi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika falakam andu hatta tardha. Rami-rami jawab alhamdulillah walakalhamdulillah iba rabbi. Baru jawab lagi alhamdulillah, kemudian walakalhamdulillah ba'da ridho. Jawab lagi alhamdulillah. Jadi yang begitu-begitu itu penting kita jawab, karena memang di situ sedang pujian kepada Allah, bukan amin jawabnya. Nah, tapi karena kita diajak memuji oleh imam, maka kita puji Allah, yaitu memujinya dengan mengucap alhamdulillah. Sama seperti imam sedang baca suhufi Ibrahim wa Musa, jangan kencang bacanya. Cukup baca kita yang dengar alaikum assalam. Jangan rame-rame kayak baca amin. Alaikum assalam. Nah, itu bid'ah, dari ajaran sudah. Nah, begitu juga kalau baca alaikumullah di ahkamil hakini, jawab. Jawab. Bala wa nahnu ala dzalika minas syakirin. Jawab, itu jawaban. Nah, begitu kita ikut. Itu gerakan imam selanjutnya. Nah, etika-etika semacam ini mesti kita jaga. Yang berikutnya, kalau kita sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, umpamanya subuh, selesai salam, tidak usah salaman ke kiri dan ke kanan. Zikir dulu. Nah, itu kadang-kadang ada repot. Salaman semua. Zikirnya belum semua ada salaman dia. Ya, salam, duduk, baca zikir. Nah, baca zikir. Zikir selesai, silakan Anda salaman. Mau salaman rame-rame, mau selaman kanan kiri saja, silakan. Nah, supaya tertib, disiplin, tidak mengganggu. Karena kalau kita langsung selaman, mungkin kita masuk selaman begitu salam, kita langsung zikir. Nah, jangan mengganggu kehusuannya dalam berzikir. Begitu juga yang berikutnya, kalau kita lagi ngaji begini nih, ada yang datang terlambat, jangan mengganggu. Jangan datang terlambat, salamnya paling mudah. Assalamualaikum. Nah, jangan. Anda masuk, tidak usah pakai salam, duduk, kasih salam yang sebelah. Assalamualaikum. Yang sebelah jawab, Waalaikumsalam. Semua mendapat aman. Nah, supaya tidak mengganggu. Nah ini adab, ini akhlak, ini etika, ini mesti kita jaga. Karena etika-etika semacam ini, ini perlu diamalkan oleh para sahabat kita, dan etika semacam itu akan mendatangkan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah itulah yang bisa kita sampaikan dalam pelajaran kita kali ini. Sekarang sudah jam 12 kurang, sebentar lagi akan masuk waktu zuhur. Dan jangan lupa nanti kita upayakan jangan terlambat, saya minta kepada jamaah begitu azan asar langsung azan, jangan terlambat karena waktu kita sempit. Nah, habis azan langsung zikir yang lengkap, langsung belajar karena waktu kita sempit. Nah, untuk perlombaan pertandingan tetap dilanjutkan. Kemarin siapa yang menang? Dan caranya yang menang? Yang menang kalau saya dinak Sayyidina Abu Bakar menang atau kalah? Yang kalah? Nah, berarti yang ini yang kalah lawan pendatang baru. Yaitu Sayyidina Umar lawan Saud Sayyidina Utsman. Nah, terus grup kedua yang kalah siapa? Sayyidina Hasan. Berarti hari ini Sayyidina Hasan melawan para pengurus. Ya, di salah tendang kuarat. Tapi jangan nyerah. Tidak apa-apa, kalahkan aja. Ada pun tim yang menang, besok akan melanjutkan pertandingannya. Cuma saya minta, supaya pertandingan itu tertib, supaya pertandingan itu penuh rasa persaudaraan, jangan sampai pertandingan itu menjadi bibit permusuhan. Jadi kita bawa itu, bawa sunat, bawa gembira, jangan bawa motor-motoran. Apalagi mentong-mentong-jangan. Jangan, yang tertib. Nah, tolong, kawan-kawan yang tidak bertanding, kelilingi lapangan. Jadi kalau bolanya ketendang jauh, bantuin ambil. Ini kemarin yang main dia, yang ambil dia. Mereka betul itu kawan-kawan. Nah, jadi tolong dibantu. Kita hargai pemain, yang nggak main tolong ambilin bola. Ya bisa. Sama, nah itu saja. Terima kasih. Ada yang lupa mati aku berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.